Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alayh, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas Isyarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab Al-Khawf Minasyirk, takut dari syirik, yaitu tentang kewajiban setiap mukmin untuk mengkhawatirkan dirinya dan juga keluarganya jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada dalil yang keempat. Dalil yang keempat dari bab ini, qala al-muallif rahimahullah وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Berkata penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia beribadah atau berdoa kepada tandingan bagi Allah atau yang ia serupakan bagi Allah, maka dia akan masuk neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz, man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Ini lafaz bisa dilihat pada catatan kakinya. Wa qultu ana, dan aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud, wa man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Baik. Hadis yang mulia ini sungguh sangat jelas sekali menerangkan kepada kita tentang bahaya syirik, yaitu kepastian masuk neraka bagi siapa yang tidak bertaubat dari kesyirikan ini sebelum matinya. Maka na'udzubillah, dia pasti akan masuk neraka. Baik. Kita masuk dalam penjelasan Asy-Syaikh. Beliau tidak menyebutkan biografi Ibnu Mas'ud karena sudah pernah disebutkan, yaitu pada bab yang pertama. Beliau langsung pada makna yad'u. Yad'u adalah ad-du'a. Ad-du'a huna huwa su'al. Doa di sini, kata beliau, adalah permohonan. Yuqal dikatakan, yakni dikatakan dalam bahasa Arab, da'ahu idza sa'alahu aw istaghatha bihi. Jika dikatakan da'ahu, ia berdoa kepadanya. Maknanya apa? Apabila ia meminta kepadanya atau beristighatsah dengannya. Apa artinya istighatsah? Artinya adalah memohon pertolongan tatkala ditimpa kesusahan. Baik. Ini makna doa. Walaupun ulama yang lainnya menjelaskan makna doa di sini lebih umum, yaitu terbagi menjadi dua makna. Doa itu ada doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa ul ibadah dan doa ul masalah. Iya. Itu pembagian doa. Jadi kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran wa Sunnah kata-kata doa itu umumnya mencakup dua makna, doa ul ibadah atau doa ul masalah. Doa ibadah adalah semua bentuk ibadah, apakah solat, puasa, zakat, haji, itu doa ul ibadah namanya. Sebab tatkala seorang melaksanakan ibadah tersebut, maka lisanul halnya, yakni kondisi dirinya, adalah sama dengan dia bermohon kepada Allah agar diberikan rahmat, diberikan ampunan dan kenikmatan dari Allah. Iya. Salam. Ini maknanya doa ul ibadah. Adapun doa ul masalah adalah permohonan. Adalah permohonan. Iya. Dan di sini ada kaidah. Kapan orang yang berdoa kepada selain Allah dihukumi telah melakukan syirik? Berbeda antara doa ul ibadah dan doa ul masalah. Kalau doa ul ibadah sedikit pun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, seperti solat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Adapun doa ul masalah, doa yang berupa permohonan, maka dia dihukumi syirik apabila seorang bermohon kepada selain Allah dan tidak terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama adalah yang dimohonkan tersebut atau orang yang diminta tersebut tidak mampu mengabulkan doanya. Maksudnya yang mampu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta kepadanya dalam perkara yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu mengabulkannya. Seperti minta dikaruniakan anak misalkan, atau minta diberikan petunjuk kepada jalan yang benar, diberikan hidayah kepada hatinya. Maka permohonan seperti ini hanya Allah yang mampu mengabulkannya. Siapa yang meminta kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, orang yang dimintakan tersebut itu masih hidup. Kalau dia minta kepada orang mati, maka dia telah menyekutukan Allah. Yang ketiga, dia hadir. Maksudnya dia mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ini tiga syarat. Kalau tidak terpenuhi, maka terjerumus dalam syirik. Iya. Saya ulangi ya. Doa itu terbagi dua. Doa ibadah dan doa ul masalah. Doa ibadah kalau dipersembahkan kepada selain Allah, syirik. Adapun doa ul masalah, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, juga termasuk syirik apabila yang pertama sesuatu yang dimintakan tersebut tidak mampu dia kabulkan, yang mampu hanya Allah. Yang kedua, dia sudah mati. Yang ketiga, dia tidak hadir atau dia tidak mendengarkan. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, meminta kepada orang-orang mati, meminta kepada jin. Iya. Jadi meminta kepada selain Allah tidak otomatis dihukumi syirik. Kalau kita meminta adalah sesuatu yang dia mampu melakukannya, maka itu bukan syirik. Seperti kita minta diambilkan air misalkan. Iya. Maka itu bukan termasuk kategori syirik. Hanya saja hukum meminta-minta itu sendiri ada pembahasannya. Meminta-minta kepada manusia itu hukumnya tercela, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus yang sangat terpaksa. Tapi hukum asalnya adalah sangat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man sa'ala an-nasa takatsuran salaru." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka hakikatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bara api yang dia minta. Maka silakan dia perbanyak bara api tersebut, silakan dia persedikit. Iya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum," tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta, "hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin," sampai dia berjumpa dengan Allah dan tidak ada di wajahnya sekerat daging. Jadi orang yang suka meminta-minta, para pengemis, kelak akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging. Baik. Adapun makna nid dan an-nid artinya adalah al-masal wasyadih, yang dipermisalkan atau diserupakan. Jadi siapa yang mempermisalkan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah mengadakan tandingan bagi Allah. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara global, yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah," bahwasannya barang siapa yang menjadikan bagi Allah yang serupa atau yang semisal di dalam ibadah. Apa bedanya serupa dan semisal? Kalau serupa adalah menyerupakan Allah dari sebagian sisi. Adapun semisal adalah menyerupakan Allah dari semua sisi. Baik, itu makna bahasanya ya. Asy-syabih, dia menyerupakan Allah dari sebagian sisi. Wal-mathil, dia menyerupakan Allah dari seluruh sisinya dengan makhluknya. Maka contohnya apa? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yad'uhu, dia berdoa kepada makhluk tersebut, wa yas'aluhu, dan dia memohon kepadanya, wa yastaghitsu bihi, dan dia memohon tatkala ditimpa musibah kepada makhluk tersebut. Jadi orang yang menyekutukan Allah berarti sama saja dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari sini kita dapat memahami inilah sisi kenapa Allah benci dengan kesyirikan, atau salah satu sisi yang menjelaskan kepada kita kenapa kesyirikan itu bermakna melecehkan Allah. Padahal mungkin orang yang melakukannya enggak bermaksud demikian. Iya. Dan orang yang melakukannya, dia sangat memuliakan Allah. Tetapi, tatkala dia menyekutukan Allah, tanpa dia sadari, dia sudah meremehkan dan menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah serupakan Allah dengan makhluk. Nabi yang kana hadhan nid au ghairahu. Sama saja. Apakah dia berdoa, meminta, memohon kepada seorang nabi atau selainnya, tidak ada bedanya. Iya. Wastamarra ala dzalika ilal mamat, dan apabila dia melakukannya sampai matinya, ailam yatub minhu qoblal mamat, yakni dia tidak bertobat dari kesyirikan tersebut sebelum matinya, fa inna masirahu ilan nar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tempat kembalinya adalah neraka. Li'annahu musyrikun. Sebab dia adalah seorang musyrik. Inilah yang diperingatkan dalam hadis ini. Pertama, peringatan dari bahaya kesyirikan. Yaitu seorang yang melakukan syirik, berarti dia telah meremehkan, menghinakan Allah. Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, peringatan dari menunda-nunda taubat dari dosa terbesar ini, yaitu dosa syirik. Iya. Kalau sampai matinya dia tidak bertaubat, maka dia pasti masuk neraka. Kemudian beliau menjelaskan, wattikhadun nid ala nau'ain. Dan orang yang menjadikan tandingan bagi Allah ada dua bentuk. Al-awwal, yang pertama, ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah. Ia menjadikan bagi Allah sekutu di dalam macam-macam ibadah. Au ba'dihah, atau sebagian ibadah. Fahada syirkun akbar. Maka ini adalah syirik besar. Sahibuhu mukhalladun finnar. Pelakunya kekal di neraka. Waliyadubillah. Al-Thani, bentuk yang kedua, makana minasyirkil asgar, adalah yang merupakan syirik kecil. Jadi yang pertama syirik besar, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah, apakah seluruh ibadah atau sebagiannya atau salah satunya saja. Yang kedua syirik kecil, kaqaulir rajul, seperti ucapan seseorang, masyaallahu wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Walaulallah wa anta, dan kalau bukan karena Allah dan karena kamu. Ini ucapan, walaupun seorang tidak bermaksud demikian, namun di dalamnya terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya, sehingga dia termasuk kategori syirik kecil. Tapi kalau dia bermaksud demikian, maka itu syirik besar. Iya. Insyaallah ta'ala ucapan ini akan datang pada babnya secara lebih terperinci. Wa nahwa dzalika, dan yang semisalnya, mimma fihi al-ataf bil waw ala lafzil jalalah. Yang di situ terkandung al-ataf, yakni penyebutan secara bersamaan dengan huruf waw terhadap lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu artinya Allah. Ya. Nama Allah itu namanya lafzul jalalah. Wa kayasirir riya, demikian pula kata Syekh, seperti riya yang ringan. Riya yang ringan adalah syirik kecil sebagaimana kita bahas sebelumnya. Adapun riya yang banyak, riya yang berat, maka ini syirik besar. Wa hadha la yujibu at-takhlida fin-nar wa in dakhalaha. Maka yang seperti ini tidak mengharuskan pelakunya itu kekal di neraka andaikan dia masuk neraka. Baik. Jadi beliau menjelaskan di sini, orang yang menyekutukan Allah akan masuk neraka. Namun dibedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar, mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik kecil, andaikan dia masuk ke neraka, tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab, yaitu bab takut dari syirik. Anna fihi takhwif minasyirk. Bahwasannya di dalam hadis yang mulia ini terdapat ancaman mempertakuti kita dari bahaya kesyirikan. Bibayani akibatul musyrik wa masirihi. Yaitu dengan menjelaskan akibat yang akan didapatkan oleh seorang musyrik dan tempat kembalinya, yaitu neraka wal iyadu billah. Ini sudah sangat jelas mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, al awal yang pertama, at-takhwifu minasyirk wal hathu ala taubati minhu qabla al maut. Ancaman yang keras untuk mempertakuti dari bahaya kesyirikan, dan juga terkandung padanya motivasi dan dorongan untuk segera bertobat dari perbuatan syirik ini sebelum mati. Dan inilah taubat yang paling agung, taubat yang paling besar, yaitu bertobat dari kesyirikan dan kekufuran. Dan sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis ini batas waktu taubat, yaitu sebelum kematian, atau lebih tepatnya sebelum datang malaikat maut atau kematian menjemput kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya taubat sekarang." Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Jadi ini batas waktu taubat. Adapun batas waktu taubat untuk seluruh manusia adalah sebelum matahari terbit dari barat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai pintu taubat ditutup. Salam. Dan pintu taubat tidak akan pernah tertutup sampai matahari terbit dari barat. Jadi tertutupnya pintu taubat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama untuk seluruh manusia, yaitu apabila matahari telah terbit dari barat. Yang kedua untuk setiap orang, apabila telah datang kematiannya. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita salah satu syarat taubat, yaitu bertaubat pada waktunya, sekaligus dorongan untuk bertaubat. Dan dijelaskan para ulama, taubat itu adalah termasuk kewajiban yang tidak boleh ditunda. Menunda taubat berarti menambah dosa. Namanya adalah dosa menunda taubat. Sehingga apabila seorang bertaubat, maka dia harus taubat dari dosanya yang sebelumnya, ditambah dengan dosa menunda taubat, ditambah dengan bertaubat dari dosa menunda taubat. Dan ulama menjelaskan taubat itu memiliki syarat-syarat. Ini yang pertama, bertaubat segera pada waktunya sebelum kematian datang menjemput. Yang kedua adalah menyesali dosa tersebut. Menyesalinya. Bukan malah berbangga dengannya. Yang ketiga, segera meninggalkannya. Jangan bilang taubat tapi ternyata masih melakukannya. Yang keempat, bertekad di dalam hati tidak akan lagi mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau masih tersimpan dalam hatinya keinginan untuk melakukannya di masa yang akan datang, maka dia dusta, taubatnya palsu. Iya. Kemudian yang kelima, apabila dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, maka harus diselesaikan urusannya. Apakah minta pemaafan atau minta penghalalan? Iya. Ini syarat-syarat taubat yang disebutkan para ulama. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Asrani, pelajaran yang kedua. Anna kulla man da'ama Allahi nabiyan awwaliyan. Bahwasannya setiap orang yang berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan doanya kepada Allah, apakah kepada seorang nabi atau seorang wali, hayyan aw maitan, hidup atau mati, seorang nabi atau seorang wali yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, aw hajaran aw syajaran, ataukah kepada batu atau pepohonan, faqad ja'ala niddan lillah, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Iya. Dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah. Jadi tidak ada bedanya. Apakah nabi, wali, batu-batuan, pepohonan, atau syaitan, sama saja. Dan itu bermakna pelecehan dan perendahan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Thalis, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, anna syirka la yughfar illa bitaubah. Bahwasannya dosa syirik tidak diampuni kecuali dengan taubat. Iya. Adapun dosa-dosa yang lainnya yang derajatnya di bawah syirik dan kekufuran, maka apabila seorang mati sebelum bertobat, dosa-dosa besar ya, apabila seorang mati sebelum bertobat, masih mungkin mendapatkan ampunan kalau Allah menghendaki. Ini kalau dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, walaupun dia tidak bertobat, akan terhapus dengan amal ibadahnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu dan sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Dengan syarat, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi ada tiga bentuk ya, dosa. Yang pertama syirik dan kekufuran. Allah tidak akan mengampuni tanpa taubat. Yang kedua, dosa-dosa besar. Harus bertaubat. Tetapi andaikan seorang tidak bertaubat, mungkin mendapatkan ampunan kalau Allah menghendaki. Sebagaimana dalam pembahasan ayat yang pertama ya, di dalam bab ini. Kemudian yang ketiga, dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil ini dapat terampuni dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Iya. Tetapi bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa kecil itu ibarat kayu bakar. Ya. Ranting-ranting kecil. Ranting-ranting ini kalau dikumpulkan kemudian dibakar, maka akan menjadi api yang besar. Iya. Dan kita tidak melihat besar kecilnya dosa, tetapi melihat kepada siapa kita berbuat dosa. Sama saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada hadis yang terakhir di dalam bab ini. Wali Muslimin an Jabir qala rahimahullah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni meninggal dunia, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka, wal'iyadu billah. Tayyib. Kata Syekh Jabir, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami, sahabiyun jalil mukthir, seorang sahabat yang mulia dan seorang mukthir, yaitu seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu ulama besar dari kalangan sahabat dan banyak jasanya terhadap umat ini dengan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sahabi, anak seorang sahabat, jadi bapaknya juga seorang sahabat. Mata bil Madinah ba'da as-sab'in, meninggal di Madinah setelah tahun ke-70 Hijriah, walahu arba'un wa tis'una sanah, dan ketika itu umurnya 94 tahun. Subhanallah, umur sepanjang itu dihabiskan dengan ilmu dan ibadah. Man laqiya Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maknanya adalah man mata, siapa yang mati. La yushriku bih, tanpa menyekutukannya, maknanya adalah lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil rububiyah. Tidak menyekutukan Allah atau tidak mengambil sekutu bagi Allah, baik di dalam ilahiyah, yaitu dalam penyembahan, maupun di dalam rububiyah. Iya. Di dalam ilahiyah, dalam penyembahan, maksudnya dalam setiap ibadah. Dia tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Adapun dalam rububiyah, dia tidak menganggap ada selain Allah yang bisa melindunginya, atau selain Allah yang bisa menimpakan mudarat kepadanya. Iya. Atau selain Allah yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya, yang mengatur alam ini, dan sebagainya. Baik. Syai'an, makna syai'an dalam hadis tersebut ay syirkan qalilan au katiran, yaitu syirik sedikit maupun banyak. Dan maknanya lebih luas ya, sebagaimana sudah kita lewati penjelasan empat makna keumuman yang terkandung di dalam kata syai'an. Al-makna al-ijmali lil-hadith, makna hadis ini secara global, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, mengabarkan kepada kita, anna man mata ala tauhid fadukhuluhu al-jannah maqtu'un bihi, bahwasanya yang mati di atas tauhid maka masuknya dia ke dalam surga adalah sebuah kepastian. Subhanallah, keutamaan tauhid. Orang yang mati di atas tauhid pasti dia masuk surga. Iya. Berapa banyak pun dosa yang dia kerjakan, tidak peduli, pasti dia masuk surga. Hanya saja ada yang masuk surga secara langsung, ada yang diazab dulu di neraka wal iyadzu billah. Itu tergantung bagaimana dia sempurnakan tauhid. Kalau dia sempurnakan tauhid dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka sempurna juga dia masuk surga. Tetapi kalau dia tidak menyempurnakan tauhid, dia masih melalaikan sebagian perintah Allah atau menerjang sebagian larangan Allah, maka masuknya ke dalam surga juga terancam tidak sempurna. Baik. Fa in kana sahiba kabiratin, kata beliau, meskipun dia seorang pelaku dosa besar, wa mata musirran alaiha, dan dia mati dalam keadaan masih melakukan dosa itu, fa huwa tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah. Fa in afallahu anhu dakhalaha awwalan, kalau Allah memaafkan dia, maka dia akan langsung masuk surga. Wa illa udhiba finnar, kalau tidak, maka dia akan diazab dulu di neraka. Thumma ukhrija minha, baru kemudian dikeluarkan darinya. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak kekal. Ya, walaupun misalkan dia dimasukkan ke dalam neraka, namun tidak kekal. Beda dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Baik. Wa anna man mata 'ala syirkil akbar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa siapa yang mati di atas syirik besar, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk surga, mustahil dia masuk surga. Wala yanalahu minallahi rahmatun wa yakhludu finnar, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan dia kekal di neraka. Wal iyadzu billah. Iya. Ini bagi pelaku syirik besar. Maka ini peringatan yang keras terhadap dosa syirik. Wa in kana syirkan asghar dakhala an-nar. Adapun apabila syirik kecil, maka dia akan masuk surga, dia akan masuk neraka. Apabila dia pelaku syirik kecil, maka dia akan masuk neraka. In lam yakun ma'ahu hasanatun rajihah, apabila dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang mampu memberatkan timbangan kebaikannya dan mengalahkan dosa-dosanya tersebut. Lakin la yukhalladu fiha, akan tetapi kalaupun dia masuk neraka karena syirik kecil, dia tidak kekal di neraka. Iya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini dengan bab. Anna fihi taghliza fin nahyi an syirk, bahwasannya di dalam hadis ini terdapat peringatan keras di dalam larangan terhadap kesyirikan. Iya. Artinya larangan keras terhadap kesyirikan. Ini ancaman yang begitu dahsyat. Ancaman neraka. Dan tidak ada azab yang lebih keras dari azab neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mimma yujibu syiddatal khauf minhu, yang mengharuskan ketakutan yang besar dari kesyirikan tersebut. Ini kalau orang sudah paham betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap dosa syirik ini, maka dia pasti takut. Iya. Dan orang yang takut terhadap kesyirikan, dia akan bersemangat untuk mempelajari tauhid sehingga dia mengenal bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Bersemangat di dalam mengamalkannya serta memperjuangkannya. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, wujubul khauf minasyirk, wajibnya untuk takut dari kesyirikan. Yakni wajib kita merasa khawatir jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu, kita selalu berwaspada, kita selalu berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Li'anna najata minan nar masyrutatun bisalamati minasyirk. Sebab keselamatan dari neraka dipersyaratkan selamat dari syirik. Yani seorang yang akan diselamatkan dari neraka kalau ketika di dunia dia selamat dari kesyirikan. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua, annahu laisal ibrah bikasratil amal. Bukanlah yang menjadi ukuran adalah banyaknya amalan. Wa innamal ibrah bisalamati minasyirk. Adapun ibrah itu yang dijadikan patokan utama adalah keselamatan dari syirik. Sebab orang yang banyak amalannya sekalipun namun dia melakukan syirik, percuma amalannya. Tidak ada manfaatnya. Terhapus amalannya. Dan dia pasti masuk neraka. Bahkan para nabi dan rasul sekalipun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka menyekutukan Allah, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi tauhid itu ibarat pondasi. Apabila seorang melakukan kesyirikan, maka hancur pondasinya. Runtuh bangunan keislaman. Percuma dia beramal. Percuma dia membangun amalannya di atas pondasi yang sudah rusak. Jadi yang menjadi ukuran pertama sekali adalah selamat dari kesyirikan. Memurnikan tauhid, baru kemudian membangun amalan. Walaupun amalan sedikit, tetapi didasari dengan tauhid yang benar, didasari dengan keikhlasan, dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan pengharapan, maka nilainya akan menjadi besar. Nilainya akan menjadi besar. Iya. Seperti sering kita jelaskan, bagaimana Abu Bakar, yarhamakallah, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui keutamaan para sahabat yang lainnya. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, tetapi kekuatan iman, kemurnian tauhid, cinta, harap dan takut kepada Allah. Iya. Ini yang membuat Abu Bakar melampaui para sahabat yang lainnya. Jadi jangan bangga dengan banyaknya amalan, padahal dasarnya adalah kesyirikan. Nauzubillah. Ya, ini termasuk tipuan syaitan terhadap sebagian ahli ibadah, sehingga dia menjadi sombong dengan ibadahnya. Dia memandang dia sudah lebih baik daripada yang lain. Bahkan melecehkan orang-orang yang tidak memiliki amalan seperti amalan mereka. Padahal amalan-amalan mereka dibangun di atas akidah yang rusak. Iya. Seperti ada satu kaum yang mampu untuk meninggalkan anak dan istrinya 3 hari atau 40 hari dalam setahun atau 4 bulan, kemudian berkeliling-keliling untuk berdakwah dan beribadah, dan syaitan kemudian menipu mereka, menganggap mereka yang terbaik dan melecehkan para ulama. Kata mereka, ulama hanya diam-diam saja, tidak berdakwah seperti dakwah mereka. Ya, pergi ke berbagai negeri, datang ke daerah-daerah pelosok untuk menyampaikan dakwah. Padahal dakwah mereka adalah dakwah yang rusak. Walaupun amalannya banyak, tetapi akidahnya yang menjadi pondasi amalan tersebut rusak, maka rusak pula seluruh amalan yang dibangun di atasnya. Waliyadzubillah. Jadi yang menjadi ukuran utama adalah keselamatan seseorang dari kesyirikan dan juga akidah-akidah yang menyimpang. Iya. Perhatikan Khawarij. Khawarij itu, kalau kita baca sejarah mereka, subhanallah, amalan mereka luar biasa. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kata Nabi kepada para sahabat, kalian menganggap remeh puasa kalian dibandingkan puasa mereka, atau sebelumnya salat kalian dibandingkan salat mereka. Luar biasa, ya, Khawarij itu. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Anjing-anjing neraka. Sejelek-jeleknya yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal mereka ahli ibadah. Kenapa? Ibadah mereka dibangun di atas dasar kesesatan. Di atas dasar akidah-akidah yang menyimpang. Jadi jangan pandang remeh, jangan sepelekan. Iya. Keyakinan yang benar, akidah yang murni, selamat dari kesyirikan dan bid'ah-bid'ah, itu akan menjadikan amalan seseorang walaupun sedikit bernilai besar. Sebaliknya amalan yang banyak menjadi kecil nilainya kalau dibangun di atas dasar kesyirikan dan bid'ah. Baik. Pelajaran yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirk wa ifradullahi bil ibadah. Yaitu meninggalkan syirik dan mengesakan Allah dalam ibadah. Ini makna yang terkandung di dalam hadis ini. Dan ini makna yang paling penting. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah tanpa menyekutukannya, itu menafikan syirik. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan menyekutukannya, itu ancaman terhadap syirik. Maka hadis yang mulia ini terdapat penjelasan makna la ilaha illallah adalah meninggalkan syirik dan mengesakan Allah di dalam ibadah. Baik. Pelajaran yang keempat, qurbul jannati wan nar minal abdi. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Dan bahwasanya tidak ada yang membatasi atau menghalangi antara seorang hamba dengan surga dan neraka kecuali kematian. Subhanallah, dekat sekali surga dan neraka dengan kita. Yang menghalanginya hanyalah kematian. Kalau sudah mati, maka apakah ke surga atau ke neraka? Waliyadu billah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian dibanding tali sandal kalian sendiri. Dan neraka juga seperti itu. Sangat dekat sekali. Sebagaimana itu juga bermakna kematian sangat dekat dengan kita. Iya. Maka kita diperintahkan untuk beramal. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Sebab tempat kembali kita apakah ke surga dan neraka sesungguhnya sudah sangat dekat sekali. Hanya satu batasnya, kematian itu saja. Baik. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, yang bisa kita petik dari hadis ini, fadilatu man salima minasyirk. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, yaitu dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga berapa banyak pun dosa yang dia kerjakan. Iya. Hanya saja kita ingatkan, keselamatan seseorang dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga bisa jadi sempurna, bisa jadi tidak sempurna, tergantung bagaimana dia menyempurnakan tauhidnya. Dengan apa tauhid itu sempurna? Dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik. Walhamdulillah, kita telah selesai dari bab al-khauf minasyirk, kewajiban takut dari kesyirikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat apa yang kita pelajari dan menambahkan ilmu yang belum kita ketahui. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sering sekali kita mendengar ucapan seperti, untung ada fulan, jadi saya tertolong dalam musibah ini. Untung ada dokter fulan, ibu saya jadi sembuh. Dan ucapan yang semisal. Apakah ucapan-ucapan seperti itu termasuk syirik kecil yang tadi dijelaskan? Bagaimana kalau yang terucap tersebut, yang berucap tersebut tidak menyadarinya? Apakah tetap terjatuh ke dalam perkara syirik? Jawabannya iya. Ini termasuk syirik kecil. Kalau dia tidak berkeyakinan bahwa fulan yang dia sebutkan itu atau dokter yang dia sebutkan itu adalah yang menciptakan kesembuhan atau pertolongan kepadanya, bukan Allah. Kalau seperti itu syirik besar. Iya. Kalau seperti itu syirik besar. Kalau dia masih meyakini Allah yang menyembuhkannya, dokter itu hanya sebab, hanya saja lisannya salah berucap, itulah dinamakan syirik kecil. Iya. Walaupun dia tidak menyadarinya, sama saja itu syirik kecil. Hanya saja orang yang tidak menyadarinya mungkin dosanya diampuni karena dia tidak sengaja atau karena dia belum tahu. Iya. Baik. Insyaallah taala ucapan seperti ini ada pembahasannya lebih detail di dalam kitab tauhid ini. Bagaimana cara bertobat? Apakah harus melalui salat khusus seperti salat tobat? Cara tobat adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang kita sebutkan tadi. Pertama, menyesal telah melakukan dosa itu. Yang kedua, segera meninggalkannya. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Iya. Yang keempat, bertobat pada waktunya. Segera. Tidak menunda-nunda taubat tersebut. Iya. Ya, ini sebelum datang kematian. Yang kelima, apabila taubat itu berhubungan dengan hak orang lain, misalkan hartanya yang pernah kita ambil dengan cara yang zalim, maka harus minta maaf dan dikembalikan hartanya tersebut atau minta penghalalan. Iya. Atau pernah kita mencaci, mencerca dia, berbicara jelek tentangnya, harus minta maaf. Iya. Iya. Baik. Ini syarat-syarat taubat. Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Itulah taubat. Kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat taubat tersebut, maka itulah yang namanya taubat. Adapun sholat taubat, ini ada, namun hukumnya tidak wajib, sunnah, yaitu sholat dua rakaat dengan niat sholat taubat. Iya, setelah melakukan satu perbuatan dosa, sholat taubat. Baik. Namun tidak wajib. Yang wajib adalah memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Baik. Mohon pencerahan bila seseorang berpaham bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah seseorang dicapai ketika dirinya merasa menyatu dengan Rabb-nya, yaitu aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Apakah ini termasuk dosa syirik? Bagaimana menjelaskan kepadanya bila itu salah? Ini termasuk syirik besar, termasuk kekufuran, dan termasuk sejelek-jeleknya kekufuran. Iya. Ini adalah keyakinan zindiq, kaum sufi dari kalangan zindiq, orang-orang tasawuf, tarekat yang kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Yang mereka sebut dengan wihdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Ini termasuk sejelek-jeleknya kekufuran. Bagaimana bisa makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dosa, menyatu dengan Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci? Ini mustahil. Iya, ini dari sisi logika saja sudah tidak bisa diterima. Apalagi dari sisi syariat. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan itulah yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Iya. Ma'rifatullah itu adalah ilmu seseorang tentang Allah. Tentang apanya? Tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Itu namanya ma'rifatullah. Maka kita mempelajari tauhid ini dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka tatkala seorang telah beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sedikit, dengan sesuatu apapun juga, berarti dia sudah memiliki ma'rifatullah. Itulah hakikat ma'rifatullah, mengenal Allah yaitu mengenal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' wa sifat. Iya. Yang rinciannya diantaranya ada di dalam kitab Tauhid yang kita pelajari ini. Baik. Ketika sholat, agar lebih konsentrasi dan tidak terganggu dengan kehadiran orang lain, apakah boleh menutup mata? Jawabannya boleh, kalau memang itu adalah jalan yang terbaik untuk khusyuk. Namun yang lebih afdal, tetap membuka mata dan berusaha untuk khusyuk. Itu yang lebih afdal. Iya. Itu yang lebih afdal, karena demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap membuka mata. Makanya kita diperintahkan untuk menahan orang yang mau lewat di depan kita tatkala kita sholat. Terus kalau kita tutup mata, kita enggak tahu orang ini lewat atau tidak. Iya, kan begitu. Di antaranya ada hukum di dalam sholat, kalau ada orang yang mau lewat di depan kita, kita tahan. Tatkala kita sedang melakukan sholat sendiri atau sebagai imam. Adapun sebagai makmum, tidak apa-apa ada yang lewat di depan kita, kalau dia memiliki suatu hajat. Baik. Jadi ini boleh saja, namun yang afdal dia tetap membuka mata dan berusaha untuk khusyuk serta konsentrasi dalam sholat. Dalam melaksanakan sholat, ketika tahiyat awal atau akhir, telunjuk digerakkan. Tolong hadisnya Ustaz. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang benar, tetap diam tangannya. Ya, walaupun ulama khilaf, siapa yang menganggap hadisnya kuat, ya tidak ada celaan atasnya. Siapa yang menganggap hadisnya kuat, kemudian dia menggerakkan tangannya, tidak ada celaan atasnya. Namun kalau diteliti lebih mendalam, ya, hadisnya dhaif. Dalam menentukan hari di pelaksanaan pesta, apakah itu termasuk syirik juga? Kalau yang dimaksudkan di sini penentuan hari beruntung dan hari sial untuk mengadakan pesta, maka ini termasuk syirik. Ini termasuk kategori tapayur. Iya. Takut sial. Seperti apa namanya, primbon, ya, dan lain sebagainya. Iya. Ini termasuk kategori syirik. Termasuk kategori syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Iya. Wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul. Dan tidaklah ada dari kita kecuali merasa takut syirik, takut sial. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Itu caranya. Enggak usah takut, tawakal saja. Iya. Ini termasuk kategori syirik. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. InsyaAllah ta'ala akan datang pembahasannya di dalam kitab ini lebih detail. Ustaz, mohon dijelaskan kembali materi yang lalu tentang riya. Riya dibagi dua, kemudian riya kecil dibagi dua. Baik. Riya itu pembagian yang pertama, ada yang merupakan syirik besar dan ada yang merupakan syirik kecil. Syirik besar apabila riaknya banyak atau bahkan murni riak. Dia beribadah kepada Allah tanpa ada niat karena Allah sedikit pun atau sedikit sekali. Maka itu syirik besar. Seperti riaknya kaum munafikin yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan, tidaklah mereka atau yura'una an-nasa, mereka hanya ingin mempertontonkan kepada manusia, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ini yang pertama, syirik besar. Yang kedua syirik kecil, yaitu niat dasarnya karena Allah, namun tercampuri dengan riya, yaitu ingin juga dipuji orang. Baik. Nah, syirik kecil ini juga terbagi dua. Terbagi dua. Apabila dia pada aslul ibadah, yakni sejak awal dia beribadah sudah ada. Sudah ada syiriknya, riaknya. Maka seluruh amalannya tertolak. Yang kedua, apabila dia masuk tatkala dia sedang beribadah, maka keadaannya ada dua. Keadaan yang pertama, jika dia berusaha menolaknya, tatkala muncul riya di dalam hatinya dan dia berusaha, dia berjuang menghilangkan riya ini, maka itu bagus. Tidak ada dosa baginya. Bahkan dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah dan menahan hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan jiwa dari hawa nafsu, maka surga adalah tempat kembalinya. Keadaan yang kedua, dia biarkan riya tersebut. Dia biarkan riya tersebut. Maka kalau dia biarkan riya tersebut, di sini ada dua bentuk amalan. Bentuk yang pertama, jika amalannya bersambung dari awal sampai akhir, maka seluruh amalannya tidak diterima, seperti sholat dan puasa. Bagian akhirnya tersambung dengan bagian awalnya. Jadi walaupun dia riya sudah tahiyat akhir, maka seluruh sholatnya tidak diterima. Adapun bentuk ibadah yang kedua adalah ibadah yang tidak bersambung, terpisah, seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Sedekah yang satu dengan sedekah yang lainnya terpisah, sehingga sedekah yang dia riya padanya tertolak amalannya, dan yang dia ikhlas padanya tetap diterima, tetap berpahala. Iya, demikian perincian dalam masalah riya ini. Baik, wabillahi taufik. Kalau ada orang di dalam ketika ada di majelis ilmu ini membawa surga, apakah boleh percaya bahwa dia, oh saya pasti mau surga insya Allah? Ya, kita nggak bisa. Pertama, kita nggak bisa memastikan itu bau surga. Iya. Siapa yang bisa memastikan itu bau dari surga? Saya. Yang kedua, yang lebih tidak mungkin lagi memastikan dia masuk surga, nggak mungkin lagi. Lebih tidak mungkin. Iya. Syarat taubat yang sudah dijelaskan tadi adalah meminta penghalalan atau pemaafan. Bagaimana hukumnya kalau orang yang akan kita mohonkan penghalalan atau pemaafan itu sudah tidak ada atau sulit ditemui, sulit dicari? Atau jika kita tidak berani memintanya karena takut orang tersebut akan marah, apakah taubat tersebut diterima? Baik. Yang pertama, jika orang tersebut sudah tidak ada, apakah sudah meninggal dunia atau memang sudah dicari dan tidak ditemukan, maka hendaklah kita mendoakan dia. Kemudian kalau itu berupa hartanya yang ada pada kita, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya juga, maka sedekahkan dengan niat darinya. Bagaimana kalau sudah terlanjur disedekah, kemudian orangnya muncul, maka ditanyakan kepadanya, apakah kamu sudah rela disedekahkan? Kalau dia rela, maka itu jadi pahala baginya. Kalau dia tidak rela, maka kita harus ganti dan jadi pahala bagi kita. Iya, seperti itu. Maka dengan begitu kita harapkan dosa kita kepadanya telah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun tidak berani meminta karena takut orang tersebut akan marah, maka ini bukan atau tidak boleh menjadi alasan. Iya. Tidak boleh menjadi alasan. Harus disampaikan permintaan dan dilakukan dengan cara yang terbaik supaya dia enggak marah. Ya, bagaimana supaya dia enggak marah? Apakah dikasih hadiah dulu? Iya, gimana, Pak? Kasih duit dulu katanya. Baik. Jadi diusahakan. Ya. Bagaimana supaya dia tidak marah? Baik. Maka dengan begitu insyaallah taala mudah-mudahan tobat kita diterima. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan kita tutup. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.